Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu kau Allahku, ku merasa tenang, dan hanya di dalammu, oh Yesus, kasih setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu kau Allahku, ku merasa tenang, dan hanya di dalammu, oh Yesusku, ku dipulihkan setiamu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku.